Bagaimana cara kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam-macam benda caranya. Yang antaranya tadi kita kutip derma dah tadi. Itu di antara bersedekah cara nak damping diri dekat dengan Allah. Bukan kita panggil Allah marilah dengan buat kebajikan. Faham tak? Balik lagi senang. Buka Quran, kita bercakap dengan Allah. Kalam Quran, kalam Allah. Kalam doa khabar, kalam manusia. Kalam Quran, kalam Allah. Siapa baca Quran, dia dekat dengan Allah. Buatlah apa kebajikan. Belum tidur solat, bangun tidur pun solat. Atau duduk saja, duduk kat traffic light, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kadang-kadang traffic light tu dia ada nombor. Kita sapa alamak merah pulak 60 keluar situ. 45 mana 45 saat. Nah, duduk atas motor, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ijab jalan, biru tak ada. Nah.